Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Itu nikmat yang paling utama, iman dan Islam, dihidupkan dan dimatikan pada keduanya. Yang kita lanjutkan di rasa kita pada kitab Mukhtasar min Hadil Qasidin, kita lewat masalah ada beberapa pasal, satu pasal lagi ya, kita lewat saja tentang zakat. Sekarang kita masuk pada kitabus siyam, wa sararuhu wa muhimmatuhu wa ma ta'allaqu bih, tentang kitab siyam, rahasia-rahasianya dan pentingnya puasa serta apa-apa yang berkaitan dengannya. Atau saya beri judul itu puasa, rahasia dan keutamaannya. Nah, insyaallah puasa Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di puasa Ramadan tahun ini, dan itu tidak lama, kurang dari sebulan insyaallah ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini juga memberikan faedah kepada puasa kita kelak di bulan Ramadan yang sebentar lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata mu'allif rahimahullah, i'lam anna fi sawmi khususiyatun laysat fi ghairihi wa hiya idhafatuhu ila Allah azza wa jal, haitsu yaqulu subhanahu as-sawmu li wa ana adzi bihi. Ketahuilah bahwasanya dalam puasa itu ada kekhususan yang tidak ada pada selainnya. Jadi Syekh rahimahullah taala menggunakan kalimat intibah. Ya. Jadi kebiasaan sebagian ulama demikian, untuk memberikan kefokusan kepada orang yang diajak bicara oleh beliau. I'lam, ketahuilah, berarti apa yang akan disampaikan perkara yang sangat penting. Anna fil saumi, bahwasanya dalam puasa itu ada kekhususan yang tidak ada pada yang lainnya. Ya, sebenarnya ibadah itu memiliki kekhususan daripada yang lainnya. Tapi siam memiliki kekhususan yang sangat besar. Dan Syekh rahimahullah menyebutkan bahwa kekhususan itu bahwa wahya idhafatuhu ilallah azza wa jalla, di mana puasa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inilah hadis qudsi, as-saumu li wa ana adzi bihi, dan puasa itu adalah bagiku atau milikku, dan aku kelak yang akan memberinya sendiri atau yang akan membalasnya pahala itu sendiri, ya. Nah, maka dengan ini menunjukkan puasa itu agung, mulia. Kenapa? Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disandarkan kepadanya, ya, pastilah ini yang mulia, yang mulia. Maka Syekh sendiri mengatakan waqafa bi hadil idhafa syarfan. Maka cukup dengan ya idhafah ini, penyandaran ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan. Tentunya kemuliaan yang lain banyak. Tapi kalau seandainya Cuma ini saja kita melihat penisbatan saum kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah menunjukkan kemuliaannya. Kama syarafal baiti bi idafatihi ilaihi. Seperti kemuliaan al-bait, yaitu Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, dalam firman-Nya wa tahhir baiti. Wa tahhir baiti. Itu al-hajj, ya. Dan apa? Sucikanlah rumahku. Ya, rumah maksudnya rumah Allah, Ka'bah maksudnya. Wa innama fuddila sauma, nah, sebelum sampai di sana, ya. Maka ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu faedah yang bisa kita ambil, bahwa segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan kemuliaannya. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah nisbatkan kepadanya, bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya, dan ini menunjukkan kemuliaan, ya, hamba itu, ya, makhluk itu, seperti rumah Allah, baitullah, seperti naqat Allah, untanya Allah. Ini mukjizat Nabi siapa? Hah? Yang Nabi Saleh. Nah, disebutkan demikian. Ya. Maka sama ketika disebutkan as-saumuni wa ana ajzbihi. Ya. Jadi kan penggalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kullu amalin ibnu adam lahu alhasanatu ila asr amsalihah ila sab'umiyatu di'fin, ya, illa siyama, ya, fa innahu li wa ana ajzbihi. Setiap amalan anak Adam itu bagi anak Adam. Satu kebaikan minimal akan dibalas 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Kecuali puasa, sungguhnya itu milikku, ya, dan aku sendiri kelak yang akan membalasnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki perbedaan antara puasa dengan ibadah yang lainnya. Di mana ibadah yang lainnya itu disebutkan oleh Allah sendiri dalam hadis qudsi ini bahwa itu adalah kembali kepada anak Adam. Ya, tapi puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasan ibadah selain puasa itu sudah ditentukan antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa ini dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sendiri kelak yang akan memberinya. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah ini. Ya, betapa agungnya ibadah ini. Tentunya pertanyaan kita, kenapa puasa ini bagi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa puasa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah mengatakan fa innahu li. Sungguhnya itu adalah milikku, bagiku. Diserahkan juga dalam hadis yang lain sebutnya li anna apa? Yadda syahwatahu, yadda syahwatahu atau yadda aklahu wa masyrabahu wa syahwatahu li ajli. Kan dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya untukku. Ya. Jadi seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki kemuliaan, ya. Dan puasa tentunya seorang dibolehkan makan, dibolehkan minum, yang dibolehkan berhubungan badan, ya, bagi yang sudah menikah. Tapi ketika puasa dia tinggalkan semua yang halal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan wa innama fuddila saumi li maknayain. Sungguhnya puasa itu, ya, diutamakan atau milik keutamaan karena dua makna. Ada dua makna kenapa puasa itu utama. Ahaduhuma, yang pertama kata Syekh, annahu sirrun wa amalun batinun. Kenapa puasa itu mulia? Kenapa puasa itu utama? Yang pertama, kata saya dari dua makna itu, karena puasa itu adalah ibadah yang rahasia dan amalan batin. Ibadah yang rahasia dan sekaligus amalan batin. Ya, kalau sudah amalan batin rahasia ya. La yurahul khalqa wa la yadkhuluhu riya'a. Tidak apa namanya? Dilihat, tidak bisa dilihat oleh seorang dan tidak masuk padanya riya. Seorang berpuasa kenapa mulia? Karena dia amalan yang rahasia sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Kemudian dia amalan batin yang dengannya tidak masuk amalan riya. Ini kata Syekh rahimahullahu taala. Tapi sangat mungkin ya seorang itu riya dengan puasanya karena tujuannya mungkin karena ingin riya. Ada pun yang katakan Syekh rahimahullahu taala tidak masuk padanya riya karena orang yang berpuasa ya tujuan utamanya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya masuk riya dalam puasanya sungguh sangat merugi. Karena ibadah puasa itu tidak seperti ibadah yang lainnya. Dia mesti menahan diri dari pagi sampai sore, ya meninggalkan apa yang halal baginya. Terus kalau dia riya gitu. Ini sangat terlalu ya seorang riya dengan puasanya. Sehingga saya mengatakan la yarahul khalqa wa la yadkhuluhu riya. Yang kedua, kenapa mulia disebutkan annahu qahrul aduwillah, ya? Karena dengan puasa ini bisa menguasai musuh Allah atau bisa menahan diri dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna wasilatal adu asyahwat. Karena wasilah musuh-musuh Allah itu pada syahwat kita. Wa innama taqwa syahwatu bil aqli wasyarbi. Dan tidaklah bertambah syahwat itu menguat kecuali dengan makan dan minum, ya. Makan dan minum, ya. Subhanallah. Jadi ketika kita puasa, kita bisa melemahkan musuh Allah dalam diri kita, ya. Karena wasilah-wasilah musuh Allah Subhanahu wa taala itu menguat dalam jiwa kita dikarenakan syahwat. Dan syahwat itu akan tumbuh kembang dalam jiwa kita ketika kita makan, minum dan lain-lainnya. Jadi semakin banyak makan dan minum, maka menguat syahwat kita. Melemahkannya, maka melemahkan wasilah-wasilah itu. Makanya saya mengatakan kalimat berikutnya, wa madamat ardu syahwati muhsibatan fasyayatinu yataraddiduna ila dalikal mar'a. Selama tanah syahwat itu subur, maka syaitan-syaitan akan bolak-balik kepada tempat itu. Hilir mudik dari hulu ke hilir, hilir ke hulu, bolak-balik aja ke tempat itu. Ya. Jadi saya mengatakan wa madamatur ardu syahwati muhsibatan fasyayatin fasyayatinu yataraddiduna ila dalikal mar'a. Ya, selama ya negeri syahwat itu subur, ya, tanah syahwat itu subur, dipupuk terus oleh orang, maka selama itu syaitan akan hilir mudik, ya, di tempat itu, di negeri itu, ya, di hati seorang, ya. Wa bitarki syahwati tudayyiqu alaihimul masalik. Maka dengan menyempitkan syahwat itu atau dengan meninggalkan syahwat itu, dengan menggersangkan kesuburan syahwat itu, maka akan menyempitkan mereka para syaitan untuk hilir mudik ke tempat itu. Wa fis saumi ahbarun katsiratun tadulu ala fadlihi. Dan dalam puasa itu banyak kabar yang menunjukkan tentang keutamaannya. Jadi kalau kita membahas tentang puasa, sungguh puasa itu banyak keutamaannya. Ya, banyak kemuliaannya. Ya di antaranya tadi. Di antaranya menyempitkan atau mengecilkan volume syahwat yang ada dalam diri kita, ya, karena wasilah-wasilah syahwat mulai dipangkas. Memang betul. Kita bisa merasakan gimana ketika kita puasa. Ya, ketika puasa kita menahan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan gejolak syahwat juga mulai berkurang. Maka di antara keutamaan puasa adalah junnah sebagai tameng ya dari gejolaknya syahwat. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya masyarul syabab, man ista'a minkumul ba'ah falyatajawwaj. Fa innahu aghatu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa man lam yastati fa 'alaihi bisawm atau bisiyam." Ya, wahai para pemuda, orang siapa yang sudah mampu menikah, segeralah menikah. Ya kan? Karena dengan menikah ini bisa apa? Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau enggak bisa menikah karena belum siap misalnya, maka solusinya apa? Berpuasa. Ya, puasa adalah junnah syahwat kita. Jadi kalau antum enggak belum menikah, banyak-banyak aja puasa. Ya. Siapa yang belum menikah ini? Harus puasa terus. Atau kita juga nih, yang istrinya satu harus banyak puasa kayaknya. Ya. Sahih. Ya. Junnah. Ya, dia adalah sebagai benteng kita. Nabi solusinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pandai dulu saya punya ada murid. Ya gitu. Kalau enggak bisa suruh puasa. SMS-nya lain. Ustaz, saya sudah tidak sanggup puasa. Ah. Kalau sudah tidak sanggup, kalau suruh pertanyaannya apa namanya? Nikah jawabannya ustaznya gampang kan? Kalau belum ada puasa aja dulu. Terus gitu kan. Nah, dia langsung saya sudah tidak sanggup puasa. Allahu Akbar. Ya, kalau antum punya anak perempuan kasihlah sama dia. Sudah tidak sanggup puasa, kasihan. Nah, kalau berbicara tentang keutamaan puasa, sungguh banyak sekali. Saya ada pernah nulis di tulisan zaman kapan ya. Di antara keutamaan-keutamaan puasa tadi saya sebutkan, puasa adalah junnah. Tapi kalau kita mau bentangkan sedikit, agar kita semangat ya berpuasa, ya di antara keutamaannya bahwa orang yang berpuasa ini akan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan ampunan bagi mereka dan Allah juga memberikan pahala yang sangat besar. Ini tidak hanya kepada orang berpuasa, tapi di dalamnya orang yang berpuasa. Antum bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'min wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat nah baru was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat wal dzakir wadh dzakirinallaha katsiran wadh dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini banyak kan ya, seorang muslim, mukmin yang mukmin yang taat dengan taat dan seterusnya sampai orang yang puasa, orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan. Apa katanya? A'addallahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini di antaranya. Ya, disebutkan orang berpuasa masuk di antara orang-orang yang disediakan Allah ampunan dan pahala yang besar. Bukan hanya ampunan, tapi juga pahala yang besar. Ya. Kita juga bisa melihat, ya, misalnya keutamaan yang lain. Tadi sudah disebutkan bahwa puasa sebagai perisai. Ya, sebagai perisai. Tadi dalilnya sudah disebutkan, ya. Kemudian, ada keutamaan yang lain di mana orang yang berpuasa walaupun ini berpuasanya fisabilillah ya. Di sini akan dijauhkan wajahnya dari neraka 70 kharifan, 70 tahun. Di mana dalam hadis ya Al-Imam Muslim ini ya dari sahabat Sa'id Al-Khudri disebutkan ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari dalam berjihad di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Usia kita aja enggak 70 tahun. Ini kalau kita berjalan 70 tahun, wajah kita dijauhkan dari neraka. Berpuasa satu hari saja, tapi fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, keutamaan puasa lain bahwa puasa itu ampunan. Seperti dalam puasa Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqwa min dhanbi. Ya, orang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya setahun yang lalu, ya. Dan juga dalam satu hadis, tapi faedahnya banyak, bahwa puasa ya pahala yang tak ternilai. Tadi sudah disebutkan ini juga. Kemudian berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah daripada minyak kasturi. Ya. Itu dalam satu hadis. Bau mulutnya aja udah mulia. Bau mulutnya aja. Subhanallah. Jadi ibadah yang sangat agung. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan Allah Jawa Jalla berkata kulu amalin ibnu Adam lahu. Ya. Tapi ini yang di sini dipendekkan ya. Kulu amalin ibnu Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajbi. Wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu wa idza kana yaumu saumi ahadikum falayartas wa la yashab fa in syabahu ahadun wa qatalahu fayaqul inni shaimun. Walil nafsi Muhammadin biyadi lahu famis saimi atyau indallahi min rihil miski lisaimi farhatan yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Itu ya. Jadi amalan anak Adam semuanya bagi anak Adam, kecuali puasa semuanya itu milik Allah dan Allah sendiri akan membalasnya. Puasa mujunnah dan puasa itu adalah benteng. Jadi benteng terbaik kita dari syahwat adalah berpuasa. Maka apabila seorang berpuasa, janganlah dia menggunakan kalimat yarfas, artinya kalimat-kalimat yang keji. Ya. Bahkan kalau sampai di apa namanya, ya diajak berantem atau bertengkar atau yang sebisa dengan orang, maka kita boleh mengatakan apa? Ini sha'imun. Aku adalah orang yang. Jadi mengucapkan ini tentunya bukan riya, karena ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan ada sebabnya. Tentunya kalau tidak ada sebabnya, kita tidak akan mungkin kan mengatakan apa? Saya lagi puasa kan ya. Ada sebabnya, maka kita sebutkan. Karena dengan kita mengatakan saya sedang berpuasa, ini solusi terbaik. Misalnya nih, kita lagi bertamu, sedang puasa. Tentunya tuan rumah ingin memuliakan tamunya, bagian dari iman. Maka dihidangkan ideal ini. Terus apa yang harus kita katakan? Kalau antum, saya enggak minum ini. Nanti ditetangin lagi minuman yang lain. Kalau enggak lagi, orangnya kenapa enggak mau? Apakah dia enggak suka denganku? Aneh ya, jadi timbul prasangka buruk. Jadi kalau kita kan, maaf pak, saya sedang puasa. Oh, selesai masalah. Selesai tidak? Selesai, dia minta maaf kepada kita. Nah, begitu. Jadi ini ucapan Nabi SAW. Jadi jangan, nanti saya riak. Enggak, sesuatu yang sudah dijelaskan oleh syar'i itu tidak riya. Tinggal menjaga hati kita saja. Ya. Atau mengucapkan itu untuk riya atau untuk itiba'ar sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi di Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, ini pasti ini ya. Pasti kalau mau berbuka kita semua bahagia, ya, menjelang detik-detik, menjelang adzan maghrib, itu detik-detik yang ditunggu, ya, dan ketika adzan tancap gas, gitu kan, bahagia kita, bahagia nggak sih antum? Kalau Kalau berbuka bahagia enggak? Bahagia. Nah, begitulah kita kelak bahagia dengan puasa kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum merasa bahagia dengan berbuka, itu pasti bahagia bagi orang beriman karena selesai menyelesaikan puasanya, ya. Nanti dia akan bahagia sebagaimana dia bahagia, ya, mendapatkan waktu berbuka, bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena puasa, ya. Jadi orang yang berpuasa ada kebahagiaan kelak dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Memang kan kalau dalam dalil-dalil yang di Al-Qur'an, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira, iya kan? Ya. Mereka orang-orang yang beriman yang mau surga itu nanti wajah-wajah mereka berseri-seri dan kepada Rabb mereka mereka akan melihat. Kepada Allah nanti bisa dilihat. Ya, dan itu adalah merupakan apa? Kebahagiaan yang paling bahagia, kenikmatan yang paling nikmat. Tapi ini tidak disebutkan amalan apa yang bisa melihat itu. Secara umum saja. Nah, di sini sudah disebutkan di antaranya puasa. Puasa sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa mereka nanti bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Karena lisaimi farhatan yafrahuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang dengannya dia bahagia. Bahagia ketika berbuka, kebahagia ketika apa? Laqiya rabbahu. Ya, berjumpa dengan Rabb-nya jalla fil ula. Ya, maka banyak-banyak puasa ya syabab. Biar berkurang juga, ya. Berkurang apa? Makanan berkurang. Enggak dihabisin. Menghemat, ya. Tapi puasa kita bukan karena ingin menghemat. Puasa kita agar bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa yang dengannya akan Allah balas sendiri pahala itu puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang puasa bukan karena Allah. Ini mau lulus puasa. Ya enggak? Mau nyaleg puasa? Mau apa lagi? Kadang perkara-perkara yang remeh. Dia puasa bukan ikhlas karena Allah, tapi ada niatan agar sukses tertentu. Ya enggak? Terlebih puasanya keluar dari batasan syar'il, ya. Nah, tentunya antum ketika puasa karena Allah, ya. Artinya puasa ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'an li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari syariat Muhammad, jangan keluar daripada tujuan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga waktu yang bagus, ya. Bulan yang bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di selain Ramadan di bulan Syaban. Maka faddal antum berpuasa dari awal sampai mana? Sampai pertengahan. Tidak boleh sama seperti Ramadan juga. Kalau sama nanti enggak ada bedanya, ya. Tapi Rasul banyak berpuasa di apa? Di bulan ini, di bulan Syaban, ya. Bahkan puasa itu bisa memberikan syafaat tuh, ya. Di sini disebutkan, ya, asyamu wal Quran yashfi'ani li abdi yaumal qiyamah. Wa puasa dan Al Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, berkata si siyam, ay rabbi mata'tahu ta'ama wa syahwata fayashfa'ani fih. Wa yaqulu al Quran mata'tahu nauma bil lail fayashfa'ani fi qala fayashfi'an, ya. Maka puasa akan berkata pada hari nanti, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya berikanlah dia syafaat karena aku. Dan Al-Qur'an pun berkata, saya telah menghalanginya dari tidur pada malam hari, karenanya berikanlah dia syafaat karenaku. Maka beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Subhanallah. Ini apalagi kita mau Ramadan. Ramadan itu kan bulan Quran. Kita juga biasanya rajin membaca Al-Quran. Kemudian siangnya kita berpuasa. Nah, kita akan dapat syafaat dari keduanya. Al-Quran berikan syafaat, puasa memberikan syafaat. Apalagi antum dari sekarang sudah berlatihan. Latihan untuk puasa. Latihan baca Quran. Ala kulli hal, hari-hari kita bukan hanya puasa membaca Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat. Puasa kita bukan hanya Ramadan, semua puasa, puasa itu akan memberikan syafaat. Ya. Dan juga keutamaan puasa, di mana puasa itu banyak dalam Quran dan Sunnah sebagai penebus dosa. Sarana ibadah yang paling banyak disebutkan oleh Allah untuk kafarat penebus dosa adalah puasa. Ya, dan ini antum bisa cari dalil-dalilnya. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah 196, surah An-Nisa 92, Al-Maidah 89-95, Al-Mujadilah 3-4. Ya. Dan DLL. Saking banyaknya. Waktunya habis ya. 5-52 aja, ada beberapa menit. Nah, ikhwatul iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kenapa puasa itu mulia? Karena dua tadi. Yang pertama karena amalan yang sir, amalan yang rahasia. Makanya orang berpuasa itu tidak mesti menampakkan puasanya. Jangan kelihatan antum seperti orang berpuasa. Kita itu kadang-kadang ketika berpuasa nampak banget. Nampak leletnya, nampak malesnya, nampak semua. Jadi orang melihat, wah ini yang berpuasa ini. Tapi tidak, berpuasa itu justru di amalan sahabat ya, amalan sahabat dan tabi'in itu meningkatkan amalan. Kalau kita tidak sehebat mereka, maka puasalah dan biasalah dalam aktivitas kita. Biasa dalam aktivitas kita ya, kalau antum kerja. Kalau antum memang waktunya begini ya begini, seperti biasa. Hanya yang biasanya minum, makan, ini enggak ada. Gitu aja. Jadi bukan puasa itu kemudian memberhentikan aktivitas, tidak. Tidak sama sekali. Di kita ini, ya di kita sekarang ini yang kita rasakan, puasa itu ingin memberhentikan aktivitas dan memboroskan apa? Pengeluaran. Gimana puasa memberhentikan pengeluaran? Memboroskan apa? Harta kita. Iya kan? Pengennya santai-santai, tapi kalau berbuka maunya yang enak-enak, semua mau dibeli. Padahal aktivitasnya enggak ada, pemasukan enggak ada. Ini keliru, ya. Karena puasa itu bulan amal. Bulan amal. Maka beramallah ya sebaik mungkin dalam ibadah-ibadah yang telah diperintahkan, juga beramallah sesuai dengan aktivitas masing-masing. Tapi memang kalau aktivitas kita memang terlalu sibuk dan terlalu berat, bila kita berpuasa ini akan menggagalkan puasa kita, jelas kita mesti mengurangi aktivitas itu sesuai dengan kebutuhan puasa kita. Tapi bukan berarti puasa itu kemudian memberhentikan semua aktivitas kita, karena puasa itu aktivitas. Jadi para sahabat bahkan mereka berpuasa berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menunjukkan puasa itu tidaklah menghentikan aktivitas kita. Namun juga bila aktivitas saya yang terlalu berat, kemudian bila berpuasa, puasa kita tergagalkan dengannya, maka kita mesti menguranginya. Kalaupun kita berhenti dari pekerjaan itu, kita punya aktivitas yang lain yang dengannya sehingga bisa terjaga apa pandangan dari orang tentang puasa kita. Jadi menjadi puasa sir, puasa yang rahasia. Ketika orang makan dan minum dan seterusnya, dia menjaga dirinya. Tidak kelihatan oleh orang. Bahkan bisa jadi antum berpuasa, istri antum tidak tahu. Sangat mungkin. Walaupun sulit pada hari ini, tapi sangat mungkin dipraktekkan. Ya, mungkin. Ya. Tapi ala kulli hal, puasa adalah suatu amalan yang dengannya kita mesti banyak meraih pahala. Bukan memberhentikan amalan. Kecuali amalan itu memberatkan kita berpuasa. Sehingga nilai puasa tadi menjadi baik. Pertama karena sirnya puasa tersebut, ya. Dan yang kedua karena apa tadi? Ya. Yang kedua bisa memutus apa? Syahwat. Ya. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, maka dari ini, ayo kita berlomba-lomba berpuasa. Yang pemuda harus banyak puasa. Bagaimana tentang seorang yang dulu-dulu sering meninggalkan puasa karena kejahilannya? Yang menjadi pertanyaan apakah puasa yang ditinggalkan tersebut qadha atau diganti? Ya, ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Pertama, ketika dia tidak dengan kejahilannya, pertama yang sepakat adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi banyak istighfar, meminta ampunan pada Allah dari apa-apa yang dulu dia tinggalkan dari perkara yang tidak tahu. Kemudian bagaimana solusinya? Ini khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya dia harus diganti. Ya, harus diganti sesuai dengan apa yang dia ingat, diganti. Karena dalam ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukti siyama wa la nukti as-shalah." Ya, kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Maka dengan ini dia qadha puasanya. Maka para ulama katakan qadha puasanya sebisa mungkin dari apa yang dia ingat. Pendapat kedua mengatakan bila yang ditinggalkan itu terlalu berat, terlalu lama, terlalu banyak, maka cukup bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan qadha'lah pada apa yang dia bisa, yang memungkinkan dia bisa, seperti mungkin qadha pada tahun sebelumnya, ya, misalnya tahun kemarin kita tidak berpuasa, maka diqadha yang itu saja, gitu kan. Dan pendapat kedua ini apa? Lebih meringankan. Ya, ala kulli hal, saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua, karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sarana untuk seorang kembali kepada Allah, dan itu mesti ringan. Dan itu mesti ringan. Bila taubat ini berat, maka orang akan berada dari taubat. Dia sudah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau diberatkan, maka dia sudahlah berat, dia tidak akan kembali. Kita lihat bisa seperti ada satu orang yang bunuh 100 orang kan? Sampai 99 genapkan dengan si pendeta 100. Kenapa? Karena berat, dia ingin bertobat tidak taubat. Tapi bagi orang yang berilmu ada taubat. Diperintahkan enggak dia beramal? Hah? Enggak, tapi kalau antum bilang taubat, kamu harus sholat, harus gini, harus gini, harus gini, dibunuh lagi antum. Ya, ya pembuluh darah dingin. Enggak, tapi orang yang cerdik apa? Ada taubat. Enggak disuruh ngapa-ngapain. Hah? Pergi kamu dari sini, kampung yang jelek ini, ke negeri yang sana, orang soleh. Di sana sudah. Gampang, orang itu menempuh perjalanan sejauh apapun mudah. Yang sulit memang perjalanan ke masjid. Ya enggak? Banyak gak sih orang-orang itu mendaki gunung, mengarungi lautan, banyak gak yang sanggup? Banyak. Makanya cerdik ini orang, ya orang berilmu itu luar biasa. Udah kamu pergi aja dari kampung itu. Oke, perjalanan. Coba kalau itu, sholat, puasa, zakat, kamu dibunuh lagi sama dia. Ya? Nah, ini jadi memudahkan orang untuk menjalani taubatnya, berubah dari keburukan menjadi kebaikan. Diberi yang ringan. Ya. Kita pun tidak akan sanggup untuk berpuasa 10 tahun yang lalu. Dikodok bagaimana mengkodoknya? Berat. Maka saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua yang mengatakan bertaubat pada Allah, banyak istighfar, kemudian mengkodok dari tahun-tahun yang mungkin dikodok, bisa dikodok. Sebisanya. Yang penting taubat dia pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk mengkodok dari apa yang memungkinkan. Tapi harus 10 tahun yang lalu harus dikodok, 30 hari kali 10 berarti ya. Berapa? Hah? 300? Hampir setahun kalau gitu. Dua bulan berturut-turut sanggup enggak? Enggak. Coba antum kalau berjima sama istri di siang Ramadan, apa pertama memberikan budak. Pasti kita enggak mampu, enggak ada budaknya juga. Puasa berturut-turut 2 bulan. Pasti satu aja KO. Pasti antum pilih yang ketiga, memberikan makanan 60 orang miskin, pasti pilih yang itu. 2 bulan berturut-turut enggak sanggup. Ini 300 hari. Ya, memberatkan. Ya, kalau dia bisa itu keutamaan baginya, tapi kalau tidak cukuplah seperti pendapat yang kedua. Yang kedua, apakah ada pendapat ulama yang membolehkan ibu yang menyusui atau ibu yang lagi hamil yang tidak sanggup berpuasa untuk membayar fidyah? Ya, ada. Dan ini pendapat yang sahih. Saya coba bukan peneliti, tapi saya coba membaca beberapa kitab para ulama berkaitan dengan fidyah. Jadi, ada 3 pendapat sebenarnya. Pendapat pertama, ibu yang menyusui atau ibu yang sedang hamil, ini qadha. Ini pada jumhur ulama. Banyak ulama ini qadha saja. Tapi ada pendapat yang kedua, kalau seorang itu yang lagi hamil atau yang menyusui itu adalah dia meninggalkan puasa karena khawatir pada kedua anaknya, maka qadha dan fidyah. Kalau dia khawatirnya pada kedua anaknya, mesti qadha dan fidyah. Pendapat yang ketiga, fidyah. Setelah saya coba baca-baca kitab-kitab yang ada, memang perdebatan kuat, tapi dalil-dalil jumhur juga yang dipakai adalah dalil tentang fidyah. Berkata dengan perkataan Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan al-hubla wal murdi'a in khafata ala auladihima. Lihat kalimatnya. Al-hubla, orang yang sedang hamil. Wal murdi'a, orang yang wanita yang sedang menyusui. In idza khafata ala auladihima. Ketika keduanya yang menyusui dan hamil takut kepada kedua anaknya. Pada siapa takutnya? Kedua anaknya, aftarta wa an'amata. Boleh berbuka dan boleh memberikan makanan. Berikan makanan maksudnya? Fidyah. Ini dalilnya. Jadi kalau kita kembali kepada dalil, ya, maka Abdul bin Abbas mengatakan apa? Boleh berbuka dan boleh memberikan maka, nah berarti fidyah kan? Dan alasannya apa? Kalau khawatir kepada kedua anaknya. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga yang mengatakan fidyah. Kalau cenderungan yang kedua, qadha. Kalau sudah qadha, ya sudah. Atau apa? Fidyah. Ya, fidyah. Nah, ini kita kembali kepada dalil-dalil yang ada dan kita hormati pendapat ulama. Kalaupun kita tanyakan pada istri-istri kah, mau qadha atau mau fidyah? Fidyah. Fidyah tinggal bayar, yang bayar suami lagi kan? Pasti pilih fidyah dia. Ya. Tapi berbeda hal kalau antum meninggalkan qadha puasa berakhir pada puasa berikutnya. Misalnya tahun lalu nih, antum punya hutang puasa. Iya kan? Belum sempat dibayar, sudah masuk bulan Ramadan berikutnya. Apa yang terjadi? Ini jumhur ulama mengatakan, kalau seorang meninggalkannya karena udur, maka dia mengqadha pada Ramadan berikutnya. Setelah Ramadan berikutnya, dia qadha. Misalnya antum punya hutang 10 hari. Belum bisa diqadha karena udur. Ada udur, tak sakit lah, sakit-sakitan lah, atau safar lah, atau apalah ya. Puasa berikutnya belum sempat dibayar. Maka dibayar nanti setelah Ramadan berikutnya. Jadi Ramadan ini selesai, maka tetap utangnya tetap harus dilunasi. Yaitu 10 hari berpuasa. Tapi kalau antum meninggalkannya karena tidak ada udur, enggak sakit, enggak juga perjalanan dan yang lainnya, ada waktu tapi antum lalai, maka ini pendapat yang kuat adalah setelah antum tadi mengqadha puasanya, antum juga bayar fidyah. Kenapa? Bayar fidyah karena kelalaiannya, karena batas itu sampai tahun setahun. Ya, sampai sebelum datang Ramadan. Nah, itu dikarenakan fidyah kalau meninggalnya karena kelalaian. Dan saya lebih cenderung pada pendapat ini dalam masalah ini pendapat kebanyakan para ulama ridwanullahi alaihim. Tapi berbeda dengan pendapat apa tadi? Masalah fidyah karena dalil. Ya, perkataan sahabat juga ini perkataan Abdullah bin Umar, ya, justru ya mengatakan bahwasanya membayar fidyah. Jadi itu di antara dalilnya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup dulu kajian kita pada pagi hari ini. Jazakallahu khairan majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.